Nah, bismillahirrahmanirrahim. Qala Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala An-naw tsani asyar al-mudallas. Mudallas. Naam. Qala ahaduhuma hadis mudallas adalah an-narwiya amman laqiyahu ma lam yasma'hu minhu. Ya, dia meriwayatkan dari orang yang pernah berjumpa dengannya, ma lam yasma minhu, sesuatu yang tidak dia dengar, tetapi bisilqatin tahtamilus sama' wa adamahu. Bisilqatin tahtamilus sama' wa adamahu. Dengan bentuk penyampaian yang tahta bersama, mungkin dia mendengar, mungkin tidak. Kan yaqul an fulan atau anna fulanan qara. Yang pertama, ini tadlis isnad. Saya ulangi, at-tadlis di sini kata beliau tadlis kisman. Ahaduhuma an yarwir amman laqiyahu, dia meriwayatkan dari orang yang pernah berjumpa dengan dia, ma lam yasma'hu minhu, yang tidak pernah dia dengar. Iya. Mungkin dia pernah dari orang tersebut punya dua hadis. Tapi ada satu hadis dia tidak dengarinya. Tapi dia riwayatkan dari dia dengan isyghah tahtamilus sama'. Bisyghatin tahtamilus sama' wa adamah. Seperti an yaqula an fulan atau anna fulanan qara. Ini tadlis isnad. Tadlis isnad. Seorang meriwayatkan dari syekh yang pernah berjumpa dengannya, bahkan mungkin dia pernah mengambil ilmu darinya, tetapi riwayat ini ada sesuatu yang tidak dia dengar dari syekh tersebut. Dengan bentuk kalimat penyampaian yang ada kemungkinan dia dengar, mungkin tidak. Itu dengan an fulan atau anna fulan. Iya. Qala kata beliau rahimahullah au amman asarahu wa lam yalqah. Kata Ibnu Katsir, atau yang sejaman dengannya walam yalqa, dan tidak pernah berjumpa dengannya. Kalau yang kedua ini bukan mudallas. Ini namanya mursal khafi. Ya, yang kedua ini bukan mudallas tetapi mursal khafi. Ini mazhab Syaikh Utsaimin rahimahullahu taala, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, dan juga Syekh Muhammad rahimahullah ta'ala berkata demikian. Ya. Kata Syekh Muhammad rahimahullah ta'ala, hadha yusamma irsal khafi. Kalau dia meriwayatkan dari seorang yang sejaman dan tidak bertemu, itu namanya mursal khafi. Kalau rahimahullah, muhiman annahu sami'ahu minhu, ini tadlis. Ya. Dia meriwayatkan dari seorang yang pernah berjumpa dengannya satu hadis, satu riwayat yang tidak dia dengar, tetapi mengesankan dia berdengar dengan lafaz an atau anna fulan qal, ada kesan dia bisa, ada kesan dia mendengarnya. Nah. Bisa ulangi tadlis. Yang pertama tadlis isnad. Apa tadlis isnad? Yaitu an yarwiya amman laqiyahu ma lam yasma'hu minhu muhiman annahu sami'ahu minhu, atau bisyaghatin tahtamil sama' mu'adabah. Adapun ucapan Ibnu Katsir au amman asarahu lam yalqain, bukan mudallas. Ini apa? Irsal khafi. Ini mursal khafi. Qala rahimahullahu ta'ala wa minal awwal. Contoh yang pertama, jadi tadlis isnad, yaitu meriwayatkan dari yang sejaman, yang pernah berjumpa satu yang tidak dengar, dia dengar, adalah qaul Ibni Khasram. Kunna inda Sufyan bin Uyainah. Faqala qala Az-Zuhri kaza. Ibnu Uyainah berkata, qala Az-Zuhri kaza. Fakidalah, dikatakan kepada Ibnu Uyainah, asami'ta minhu hadha? Apakah engkau dengar langsung ini dari Zuhri? Qala, kata Ibnu Uyainah, haddatsani bihi Abdul Razzaq an Ma'mar bihi. Ternyata apa? Ternyata tidak. Boleh lihat kedapatkan dari yang lain. Haddatsani bihi Abdul Razzaq an Ma'mar. Dua orang. Tapi langsung bilang apa? Qala Zuhri. Dan bisa ada kesan dia mendengar dari Zuhri. Qala waqad kariha hadzal qisma min at-tadlis jama'atun min ulama wa dhammu. Ia telah membenci macam yang pertama ini dari tadlis, yakni tadlis isnad, sekelompok para ulama dan mencelanya. Wa kana Syu'bah bin Abu Bustam asadda an-nas inkaran lidzalik. Yang orang paling keras pengingkaran kepada tadlis isnad ini. Wa yurwa anhu annahu qala, diriwayatkan dari beliau, Syu'bah berkata, lan azniya ahabu ilayya min an udallisa. Mubalaghah tentunya. Kata beliau, sungguh aku berzina lebih aku senangi daripada aku tadlis terkait dengan hadis. Qala bin Shalah rahimahullahu ta'ala, wa hadza mahmulun 'ala al-mubalaghah wa az-zazr. Ini dimungkinkan apa? Sebagai bentuk mubalaghah. Ingin menunjukkan benar-benar tercelanya, jeleknya tadlis wa az-zazr dalam rangka jazr, yang menghardik, membuat orang menjauh dari perbuatan tadlis. Qala Syafi'i rahimahullahu ta'ala, at-tadlisu akhul kadhib. Tadlis itu adalah akhul kadhib. Ia berkata Syekh Mubarak rahimahullah, qala Syafi'i, yani an Syu'bah. Ini bukan ucapan Syafi'i, tapi beliau menukil juga dari Syu'bah. Qala Syafi'i yani Syu'bah. Syu'bah berkata, kata Syu'bah rahimahullahu ta'ala, at-tadlisu akhul kadhib. Ini ucapan Syu'bah rahimahullahu ta'ala. Dinukil juga di bawah dia oleh apa namanya Ahmad Syakir, kata beliau, hadzihi kalimah naqal Ibnu Shalah an Syafi'i an Syu'bah. Walaysa min qawli Syafi'i bal hiya ya min naqlih. Itu penukilan dari Syu'bah. Rahimahullahu ta'ala, wa min al-khuffadhi wa min khuffad man jaraha man 'urifa. Saya ulangi bacaannya, min al-khuffadhi man jaraha man 'urifa bi hadzal tadlis min arwah. Wa min al-khuffadhi man jaraha man 'urifa bi hadzal tadlis min arwah. Farad dari riwayatahu mutlaqan. Di antara khuffat ada yang menjarah orang-orang yang suka, yang diketahui melakukan tadlis ini, tadlis isnad, sehingga melak riwayatnya secara mutlak. Ketahuan pernah melakukan tadlis isnad, langsung di apa namanya tolak hadis-hadisnya. Qala wa in ata bi lafdil ittisal, walaupun datang dengan lafadz ittisal. Walau lam yu'rab an dallasa illa maratan wahidah. Walaupun tidak diketahui kecuali cuma satu kali. Walaupun cuma satu kali. Iya, tadlisnya ditolak hadisnya. Ini sebagian madhab a'immatul hadis. Kama qad nassa ahli Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Tapi supaya tidak salah paham, apa yang dicontohkan oleh beliau tadi, apa, Sufyan bin Uyainah, saya nukil aja. Saya nukil, buat yang modal disun itu tabaqat. Agar bisa dipahami, modal disun itu tabaqat. Modal disun itu ada beberapa tabaqat. Ada beberapa maratib. Nah, yang pertama, al-martabatul uda, yang man la yusab bidzalika illa nadiran jiddan. Yang pertama, martabat pertama, tabakat pertama, yang lam yusab bidzalik illa nadiran jiddan. Tidak disifati dengan tadlis kecuali jarang sekali. Jarang sekali beliau terjatuh ke dalam tadlis. Sehingga bihaitsu anna yanbaghi an la yu'adda fihim, sehingga tidak seyogianya digolongkan kepada kelompok mudallisin. Karena sangat jarang, iya, jarang sekali, walaupun pernah tapi jarang sekali, maka tidak seyogianya digolongkan kepada kelompok mudallisin. Misalnya mereka seperti Yahya bin Sa'id al-Ansari, Hisham bin Urwah bin Zubair, Hisham bin Urwah, wa Musa bin Uqbah. Ya. Yang pertama ini, la nam yadurru hadithuh. Hadithnya tidak masalah. Ya, tadlisnya la yadurru hadithah, karena dianggap bukan mudallisin. Tidak teranggap mudallisin, karena cuma jarang sekali. Yang kedua, adalah kelompok yang kedua, manih tamalal a'immatu tadlisahu. Yang para a'immatul hadis, ya, masih apa, lebih tepatnya mungkin memaklumi tadlisnya. Masih memaklumi hadisnya. Waharraju lahu bisahih. Dan masih meriwayatkan hadis-hadis beliau di Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Wa illam yusarrih bisama'. Wa illam yusarrih bisama'. Walaupun tidak tasrih dengan sama, tidak ada yang menyatakan haddatsani atau sami itu, ya, hadis kelompok yang kedua ini tetap diterima. Kenapa? Wa dzalika liimamatihi wa qillati tadlisihi fi jambi ma rawa. Misal Sufyan Tsauri au kana la yudallisu ila ansiqatin misal Sufyan bin Uyainah. Dua sebabnya. Kenapa mereka para ulama a'immatul hadis masih menerima hadisnya walaupun dengan tanpa shorh habis sama, masih disebutkan dalam sahihain? Yang pertama, karena keimamannya. Karena keimamannya dan tadlisnya sedikit dibandingkan sekian banyak riwayat yang diriwayatkan. Itu. Wadzalika li imamatihi wa qillati tadlisihi fi jambi marwa. Karena keimaman beliau dan sedikitnya tadlis yang beliau lakukan dibandingkan sekian banyak riwayat-riwayat beliau. Perbandingannya sangat sedikit. Siapa contohnya? Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri walaupun beliau yusab bihi bitadlis, tetapi ya, hadisnya tetap makbul, diterima walaupun tidak shorh habis sama. Kenapa? Karena tadi keimaman beliau dan tadi saya sedikit dibandingkan riwayat-riwayatnya. Atau ini contoh dalam kitab tadi, atau la yudallis ila thiqah, tidaklah melakukan tadlis kecuali dari seorang thiqah seperti Sufyan bin Uyainah. Sehingga Sufyan bin Uyainah walaupun disifati dengan tadlis, tadlis hadis yang diterima ada dalam sahihain, iya, walaupun tidak shorh habis sama diterima. Kenapa? Karena la yudallis ila an. Dia contoh di kitab. Tadi kan beliau bilang qala Az-Zuhri. Ditanya, apa kau dengar langsung? Tapi tidak. Siapa yang beliau dapatkan dari mana? Qala hadatsan bihi Abdul Razzaq, Imam. An Ma'mar, Imam. Iya. Yang beliau tidak sebut para thiqat, Abdul Razzaq dan Ma'mar. Tidaklah beliau melakukan tadlis kecuali orang-orang yang datang thiqah. Yang tidak beliau sebut itu orang-orang yang merupakan imam, Abdul Razzaq dan Ma'mar. Jadi enggak tadi sebut Ibnu Jainah tadlisnya juga dimaklumi. Ini kelompok yang kedua. Nanti insyaallah tiga lagi kita baca besok.